Mana pasukan lu gak ada? Ini gue main catur goib nih. Hai. Hai. Kenalin. Iya. Rudy ojek. Oh iya. Kebetulan saya ojek tukang ojek pangkalan di sini. Oh iya, kelihatan. Iya, saya senior di sini, makanya enggak ada yang lagi yang mau mangkal di sini. Oh, kasih. Kalau ada yang mangkal di sini saya usir-usirin. Kenapa? Lah lahan saya ini. Tuh, lah buset, lah bujuk. Lah. Oke. Boleh tahu mau kemana nih? Oh enggak, aku lagi nunggu seseorang. Siapa? Pacar kamu? Enggak, bukan. Wah, kukira kamu masih sendiri. Emangnya kamu udah punya pacar ya? Memangnya kalau aku sendiri kenapa? Ya bisa kalau dong. Kalau aku punya pacar kenapa? Ya kalau kenapa kamu posesif? Aku enggak posesif. Oke. Okay. Aku positif. Iya. Aku sebetulnya sih ojek pangkalan cuma sambilan aja. Aslinya? Aslinya saya itu adalah pengusaha. Wow, menggoda. Lalu? Pengusaha apa nih? Pengusaha ojek. Si Mas. Ya. Mau nanya alamat, Mas? Enggak. Enggak tahu itu yang nanya. Oh iya. Saya mau nyari alamat. Alamat palsu? Bukan, itu Ayu Ting Ting. Kesana kemari, mencari alamat. Jangan bercanda nih, serius nih saya nih. Nih saya juga serius, mau saya bercanda. Tahu gak alamat ini? Ah nih. Iya benar atas nama Veranda. Iya, ya, Veranda. Pesanan saya. Oh, kamu rumahnya di sini? Iya. Kok bisa ketemu di sini? Kan saya yang pesan. Oh iya, saya padahal lagi nyari loh ini alamatnya. Oh iya. Selas banget ketemu ya? Pesan iya. Ini kan, bakwan kan? Bu, bu. Pizza. Itu mah pizza. Iya. Dalamnya bakwan. Makasih, Mas. Nih, ambil aja semua. Mbak, makasih. Oh, iya. Ini kelebihan. Iya, gak apa-apa, ambil aja. Aduh, makasih banget. Kenalin dulu. Halo. Ini ojek online. Ojek, ojek online. Pangkalan. Ojek pangkalan. Mm-hmm. Ah. Sepi. Sepi, lagi santai. Sini gerah ya. Panas. Nanti kalau misalkan ini langsung aja ke aplikasi ke iya ini online ojek. Iya iya. Kebetulan. Kalau enggak aplikasi saya www gombel. Iya. Kebetulan aku mau ke rumah temen aku. Bisa sekalian enggak? Oh, harus ini dulu. Oh, tetap ya. Harus kalau mau langsung nih ke ojek ini. Iya, tapi saya mau udah siap nganterin kamu kemana aja. Oh, iya iya. Ada satu tujuan saya mau nganterin kamu kemana? Kemana? Ke pelaminan. Aduh. Ingat anak mari, istri mas. Di rumah ya. Ya ampun. Mari. Ah, mari, mari, mari. Mari, Mbak. Udah nih. Sengaja. Langsung aja kelihatan banget sengajanya lo. Dua kali lo. Jangan. Lo cari ribut di sini lo. Ngalangin di sini. Wah, lo macem-macem sama gue lo. Saya mau ini dulu, mau ngambil apa penumpang lagi. Oh, so, so, so. Lo bisa bawa motor, gak usah bawa motor. Lo bisa, masnya aja ngalangin di situ. Ngalangin gimana lo tabrak ini dua kali. Ojek online, saya ojek offline. Tinggal pilih. Perlu nomor aku gak? Perlu nomor aku gak? Aku soalnya gak punya nomor. Ya, punyanya nomor siapa? Ayangku, ya ampun. Ngapain kamu disini? Enggak, jadi gini kan aku mau ke rumah teman. Terus mau nyari ojek. Ini... Lu ngapain sih lu? Nyari motor. Nyari motor. Nyari motor gua. Ini motor ini. Gua. Ini. Kamu digodain sama mereka ya? Nih, kamu godain nih, Mas. Enggak. Bapak udah ini. Mau diajak ke pelaminan. Pak, ini pacar saya, jangan sembarangan. Bodoh amat. Bapak godain saya dong. Siapa yang godain, orang enggak godain. Kan dia mau naik ojek, saya tawarin ojek. Itu buktinya, Bapak ini. Yang ngomong. Ah. Jangan ngomong, Pak. Ini saya yang ngambek, Pak. dari tadi. Ini saya dua kali ditabrak sama dia nih. Parkir harus tahu aturan dong. Biar aman. Ngapain yang kesini? Coba kalau disono. Kan saya lagi ngobrol, Pak. Yang nyuruh ngobrol siapa? Yaudah gitu. Gak usah dibantuin. Ini gimana dia? Pak, ini gimana? Jangan di situ. Lu hanya parkir. Udah tuh, kasihan pacar saya. Ini gimana ini? Ya udah, mending Ayah nganterin aku aja, enggak? Ya udah, saya nganterin lah. Jatuh. Udah, ini kejadian. Sabar, Pak. Itu gitu dong, lo. Sabar, Pak. Lebih senior, harus sabar. Standar gue mana nih? Standar gue mana? Standar sebelah kiri, Pak. Kenapa dipindahin? Loh, kok dipindahin? Dia bisa selalu begitu. Katanya udah senior, kumaha. Sabar, Pak, jangan pegan. Tadi diparkir. Sesama ojek, jangan begitu. Gue mau pulang pada begini lah. Udah, Pak, kalau mau naik punya saya, silakan. Saya siap untuk dinaiki. Daripada pusing, mendingan anterin aku. Iya, udah saya anterinin daripada ini pacarnya. Berantem. Iya. Aku mau sih. Apa jangan begitu dong, saya pengorbanannya berat sekali nih. Ya abis gak ada pilihan lain, dia doang. Stang gua mana? Lu hilang lagi. Tadi di mana? Kok bisa mundur? Tuh, pas tadi sono. Bindahin ya? Loh, dipindahin bapak tuh. Jangan ngeselin lu.